Marsibai na bino tonamai si bau aditu si boru tahe si boru ida nunga ina ina si bau adi nunga ama ama mar sayang sayang mar hani hani ngasega besude gigang pikir sana sini si boru ita happy nunga lupa diri ngasega.